berkaitan dengan penjelasan Ustaz mengenai anak perempuan tiri menjadi mahram bagi bapak tirinya ketika bapak tiri tersebut sudah mencampuri ibunya, walaupun anak tiri tersebut tidak dalam asuhan bapak tirinya. Bagaimana dengan riwayat Abdul Razzaq Ibnu al-Mundzir dan selain keduanya dari jalan Ibrahim bin Ubaid dari Malik bin Uwais, katanya aku pernah punya istri yang beranak, yakni memiliki anak, lalu istriku ini mati dan aku sedih. Maka aku menemui Ali bin Abi Thalib, lalu dia bertanya, mengapa kamu? Lalu aku memberitahukan apa yang terjadi pada diriku. Ali berkata, apakah istrimu punya anak perempuan? Maksudnya anak perempuan dari suami selainnya. Aku berkata, iya. Ali berkata, apakah anak dirimu itu dalam asuhanmu? Aku berkata, tidak, di Taif. Ali berkata, kau inilah dia. Aku bertanya, bagaimana dengan ayat warabaikumul lati fi hujurikum? Ali berkata, ia tidak dalam asuhan dan serumah denganmu. Ibnu Hajar berkata, athar ini sahih dari Ali radhiyallahu anhu. Mohon penjelasan dari Ustaz. Tayyib. Ini permasalahan yang menjadikan perselisihan di kalangan para ulama. Apabila seorang laki-laki menikahi janda. Menikahi janda. Janda punya anak perempuan. Ya, tapi anak perempuannya tidak bersama ibunya, misalnya dia tinggal di tempat lain, sehingga dia menikah dengan laki-laki ini. Naam, dan sudah berkumpul. Perhatikan yang tidak bersamanya itu statusnya anak istrinya. Apakah anak istrinya tersebut telah menjadi mahram? Ya, meskipun tidak hidup bersama. Apakah telah menjadi mahram? Atau disyaratkan mahramnya itu apabila dia tinggal bareng dengan anak istrinya tersebut? Nah, perselisihan ini sangat memberikan pengaruh ketika misalnya dia berpisah dari istrinya. Istrinya meninggal. Ya. Bolehkah laki-laki ini menikahi anak istrinya? Paham ya? Bolehkah? Yang mengatakan bahwa itu mahram, tidak boleh. Karena itu sudah rabiba. Yang mengatakan belum. Karena tidak tinggal bareng. Maka boleh. Nah, ini permasalahannya. Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nisa, warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takun dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, dan rabibah kalian, rabibah anak istri dari istri-istri kalian yang kalian telah berkumpul dengannya, itu termasuk mahram. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan dua sifat. Yang pertama, min nisa wa rabaikumul lati fi hujurikum. Yang pertama fi hujur. Ya. Dalam asuhan kalian. Dalam asuhan kalian. Ini pertama. Yang kedua, min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Dari istri-istri kalian yang kalian telah berkumpul dengannya. Nah, adapun syarat yang pertama ini disepakati. Bahwa syarat berkumpul, ya, itu syarat yang disepakati. Dalam artian, kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang janda punya anak wanita, selama pernikahannya tidak pernah terjadi kumpul, kemudian cerai, maka boleh laki-laki ini menikahi anaknya, karena belum ada perkumpulan di antara keduanya. Nah, jadi ini syarat yang disepakati. Yang diperselisihkan kata-kata fi hujurikum. Fi hujur yakni dalam asuhan kalian, tinggal bersama kalian. Apakah ini syarat atau hanya penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjelaskan bahwa yang kebanyakan mereka anak-anak mengikuti orang tuanya, tinggal dan diasuh bersama dengan suami ibunya. Apakah ini syarat Sebagian mereka mengatakan bukan syarat, dan itu yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib mengatakan itu syarat. Ya. Syarat untuk menjadi mahram ada dua, sudah kumpul dan diasuh oleh laki-laki tersebut dalam asuhannya. Kumpul bareng baru menjadi mahram. Tapi kalau misalnya suami ini sudah berkumpul dengan ibunya, tapi wanita ini tidak tinggal bareng, maka ketika ibunya ini berpisah dengan laki-laki tersebut, laki-laki ini boleh menikah dengan anaknya. Ini yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Jumhur ulama mengatakan tidak. Yang kata-kata hujur, ya, ini bukan syarat. Yang syarat itu hanya dukhul, berkumpul. Ya, apakah dia tinggal bersama atau tidak? Apabila telah terjadi perkumpulan antara keduanya, maka tidak boleh lagi bagi laki-laki ini menikah dengan anak istrinya. Ya, meskipun dia berada di tempat lain. Dalilnya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan, "Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum." Apabila kalian tidak berkumpul bersama dengan wanita istri kalian, kalian menikah tapi tidak sempat ada perkumpulan, maka fala junaha alaikum, tidak mengapa. Ya, bagi kalian untuk menikahi anaknya. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan satu syarat ini. Dan Allah mendiamkan penyebutan fi hujurikum. Ya. Allah mendiamkan penyebutan fi hujurikum. Sehingga pendapat ini mengatakan, dan ini pendapat jumhur ulama, bahkan sebagian menisbahkan pendapat yang menyelisih pendapat ini pendapat syadz. Ya, meskipun diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, beliau berijtihad. Dan apabila terjadi khilaf di kalangan para sahabat, yang hujjah adalah dalil. Yang hujjah adalah dalil, sehingga yang zahir wallahu ta'ala alam, bahwa apabila telah terjadi perkumpulan, seorang laki telah menikah dan telah berkumpul dengan istrinya, maka dia tidak lagi boleh menikahi anaknya pada saat istrinya meninggal. Nah, apakah anak itu diasuh bersamanya atau tidak? Tidak ada perbedaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah.